Tuhan yang ada, ku ingin semua kan terhapus. Membaur di alam semesta, mata takjub dunia sinar melukiskan kata. Terima kasih.